Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa maju lagi enggak, Bang? Semakin merapat. Yang di belakang merapat sehingga yang di luar bisa masuk lagi biar barokah tempatnya. Jadi kalau misalnya datang belakangan nanti di jalan juga tidak terlampau penuh, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah yang sehat semakin sehat dan awet sehatnya, yang sakit menjadi sembuh dari segala macam penyakitnya. Mulai malam hari ini insyaallah kita akan belajar kembali kitab Riyadhus Shalihin. Ya, akan belajar kembali kitab Riyadhus Shalihin. Semoga majelis Jumat malam bisa mengkhatamkannya. Entah khatamnya kapan, semoga bisa mengkhatamkannya. Kitab Riyadhus Shalihin adalah sebuah kitab yang mencakup semua ilmu. Artinya di situ hukum-hukum, ilmu hukum juga ada, ilmu nasihat juga ada. Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin ini telah memilih hadis-hadis yang sahih untuk dicantumkan di kitabnya. Hanya saja akhir zaman ini ada orang-orang yang agak aneh, mengambil keuntungan dari kitab Riyadhus Shalihin, dicetak kitab Riyadhus Shalihin, diterjemahkan, tetapi kemudian dikomentari di bawahnya. Di bawahnya ada komentar atau catatan kaki. Hanya saja catatan kakinya itu tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan bagaimana? Karena di catatan kaki tersebut ditulis hadis ini tidak sahih menurut menurut fulan. Padahal Imam Nawawi merupakan seorang ahli hadis, seorang pakar hadis. Jadi sesuatu yang sahih menurut Imam Nawawi sudah bisa kita jadikan pegangan. Meskipun mungkin ada orang lain yang tidak sepakat. Tapi yang aneh kalau sampai orang mengatakan itu yang ditulis Imam Nawawi salah. Itu sesuatu yang sangat aneh. Imam Nawawi sendiri manakibnya banyak. Dulu udah pernah saya jelaskan panjang lebar. Malam hari ini singkat saja, enggak usah banyak. Nanti kita biar bisa langsung masuk ke mukaddimah, kemudian Jumat-Jumat berikutnya bisa bahas hadisnya, Silakan maju. Nah, Imam Nawawi rahimahullah. Salah satu keramat beliau ini pernah nulis, karena memang hidupnya suka nulis buku. Dan perlu diketahui oleh para pemuda, Imam Nawawi belum sempat menikah sudah keburu meninggal dunia. Ya, Imam Nawawi belum sempat menikah sudah keburu meninggal dunia. Di usia kurang lebih 45 tahun kurang lebih ya, beliau meninggal dunia. Bukan karena beliau tidak mau menikah, bukan. Tapi karena beliau menikah pertama itu menikahi ilmu. Jadi nikah pertamanya menikahi ilmu. Nah, nikah kepada wanita itu buat beliau nikah yang kedua. Jadi nanti-nanti saja tidak jadi masalah. Kenapa? Karena menyampaikan ilmu dan pelajari ilmu yang sedang disampaikan dan dipelajari Imam Nawawi dalam kategori ilmu yang wajib untuk dipelajari dan kemudian untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum. Beliau planningnya nikah nanti di usia yang sudah lanjut, yang tugas-tugas belajar mengajar itu sudah puas disampaikan. Tapi malaikat Israel keburu menjemput, beliau pun meninggal dunia. Ya insyaallah beliau di sana nikah dengan bidadari yang jumlahnya tidak terkira. Amin Allahumma amin. Nah, yang mengaminkan insyaallah ciri-ciri orang yang bakal dapat bidadari. Oh, baru banter sekarang amin ya. Ya. Jadi Imam Nawawi begitu. Beliau pernah sedang nulis, hidupnya memang nulis. Kenapa ulama suka nulis? Karena memang perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Kalimat balighu itu kalau kita ambil masdarnya tabligh, penyampaian. Rasul tidak menjelaskan nyampaikannya pakai apa. Perintah Rasul cuman sampaikan, cuman sampaikan. Dari situ kita bisa menyampaikan lewat lisan, lewat lisan. Dengar satu hadis Nabi disampaikan kepada yang lain. Ini namanya menyampaikan. Dari situ kita juga bisa menyampaikan lewat tulisan. Dengar hadis Nabi dicatat, kemudian hasil yang dicatat itu disampaikan kepada orang lain. Bisa juga kalau zaman sekarang modern menyampaikan itu lewat merekam, ya, rekaman. Rekaman apa? Bisa jadi itu audio, bisa jadi itu video. Atau bisa lagi menyampaikan lewat bentuknya tulisan elektrik. Tulisan elektrik yang saya maksud di sini adalah bukan tulisan tangan dengan tinta atau pena, tetapi tulisan yang sifatnya menggunakan angka-angka biner yang kemudian diolah oleh bahasa komputer menjadi tulisan yang ada di website atau ada di file-file elektronik, misal dalam bentuk format Word dan lain sebagainya. Artinya tulisan-tulisan elektronik di website dan lain sebagainya, itu juga bagian dari menyampaikan. Karena itu kita jangan berpikiran sempit, menyampaikan itu ibu-ibu boleh saya bicara sebentar, nanti kalau saya selesai bicara gantian ibu yang ngomong, boleh ya. Nah, biar rahmatnya tetap ngumpul. Jadi ketika kita mendengar hadis Rasul yang berbunyi balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat, jangan kita anggap itu cuma sekedar ya udah pokoknya disampaikan, ketemu muka berhadapan sampaikan. Tidak sebatas itu, apapun cara yang bisa digunakan untuk menyampaikan maka sampaikan. Nah kalau orang bisu terus menyampaikannya bagaimana? Ya dengan bahasanya, ya dengan bahasa bisu, mungkin ada bahasa isyarat, mungkin hanya sesama orang yang bisu atau pakar bahasa isyarat yang bisa menyampaikan kepada orang yang tunarungu nggak bisa dengar misalnya, ya, butuh keahlian. Karena itu kita jangan meremehkan siapapun, jangan meremehkan siapapun dengan mengatakan cara saya dalam berdakwah yang paling benar, nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Ada orang itu yang mungkin kelihatannya duduk di rumah, tapi dia menyampaikan kemana-mana. Jangan kemudian kita katakan orang duduk di rumah, gak pernah dakwah, gak pernah nyampaikan dan lain sebagainya. Ternyata dia duduk di rumah, dia itu buat website yang websitenya menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam. Websitenya dikunjungi satu hari oleh sekian ribu orang. Nah, ini kan luar biasa. Itu juga menyampaikan gitu. Walaupun bentuknya lewat dunia maya. Ada lagi orang yang menyampaikan lewat SMS. Kirim SMS. Ya, disampaikan kepada orang lain. Itu juga bagian dari menyampaikan. Masalah besaran pahala tentunya innamal a'malu binniat. Amal tergantung dari niatnya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita jadi alat yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang buruk. Sebab dalam sebuah hadis disebutkan man dalla ala khairin falau mithlu ajri fa'ilih, siapa yang menyampaikan suatu kebaikan dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Contoh, saya mau beli karpet atau permadani untuk musola di lantai 2, karena semua karpet saya letakkan di lantai 1. Saya nanya kepada seorang di jalan, abang beca, pak, toko yang jual karpet namanya toko A, sengaja enggak saya sebutkan, nanti iklannya wong tokonya enggak bayar sama Allah kok, nanti diiklankan semua lihat, nanti toko yang lain Mary, toko A yang jualan karpet itu di mana pak? Nah abang becanya bilang tuh itu tokonya. Dengan menunjukkan itu, ya, dengan menunjukkan itu, saya beli karpet, karpetnya dibuat pengajian, tuh bapak yang ngomong itu dapat pahalanya. dapat pahalanya. Sebaliknya, kalau ada orang mau beli bir Bintang, jenengan ditanya, "Mas, mau beli bir di mana?" Itu. Orang itu beli, yang jenengan juga atau saya, kita kalau menunjukkan seperti itu juga dapat dosanya. Mengerikan atau enggak mengerikan? Ya kan? Man'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin fa huwa syarikun laha. Siapa yang membantu seseorang untuk berbuat maksiat meskipun cuman dengan sepenggal kata, enggak sampai itu sambil nunjuk gitu ya. Tapi yang diajak bicara udah paham, fa huwa syarikun laha, maka orang itu telah ikut andil berbuat maksiat yang sama dengan kemaksiatan yang ditunjukkan tersebut. Nah, hati-hati kalau punya mobil atau punya motor atau punya baju, jangan sampai jadi alat penyampai kemungkaran kepada orang lain. Misalnya mobil atau truk, na'udzubillah min dzalik. Saya itu kadang kalau pergi keluar kota, depan saya truk. Nah, kalau truknya tulisannya itu rajin solawat, ini selama truk itu jalan, truknya udah solawatan. Yang rajin solawat, selama truk itu jalan, truknya sudah solawatan. Yang ngecet tulisan itu dapat pahalanya. Yang nyupiri gak sadar, yang di belakang ini lagi ngelamun, baca yang rajin solawat, Allahumma sholli wa sallim alaihi, baca solawat kan, otomatis sopirnya juga dapat pahalanya. Lah kalau di belakang gambarnya perempuan telanjang, kemudian, "Mas, kapan pulang?" gitu. Tulisannya begitu, perempuan telanjang di truk-truk itu, yang melihat juga berdosa. Lebih ngeri lagi supir di belakang itu ngantuk, begitu melihat langsung jadi melek ya, kemudian dijeleng terus begini. Ini ikut berdosa. Yang punya truk ikut berdosa, yang ngecat ikut berdosa, yang nyopiri juga ikut berdosa. Tadi pagi saya makan di sebuah warung di dekat Sarangan, karena saya dari Trenggalek. Ada warung biasa jual mie godok dan lain sebagainya. Itu kan ada orang biasa kan, kalau di warung begitu ada tembok ditulisi tanda tangan, gambar macam-macam ya. Begitu saya lihat, astagfirullahaladzim, kok ada gambar seperti itu. Saya bilang, "Mas, jenengan gak gambar tapi ketumpangan dosa." "Loh, apa toh pak?" "Nah ini kok, itu kan gambar menakutkan yang seperti itu. Ya gambar wanita yang busananya gak karuan, yang gak genah, gak genah. Tolong tuh kalau bisa langsung dicat, ditutupi apa, langsung dicat." Kita menyampaikan seperti ini kadang pakai woh ya. Kadang pakai woh. Enggak perlu pakai woh, oh, niatnya baik. Ya niatnya baik, santai saja. Didengar ya alhamdulillah, enggak didengar juga alhamdulillah. Tugas kita sudah selesai. Kita dapat pahala, tidak ikut berdosa. Makanya nanti saya akan kasih durpres televisi dengan catatan, jangan dibuat nonton yang enggak karu-karuan. Ya, durpres televisi ini buat nonton pengajian atau penyampaian ilmu. Karena acara TV itu kan macam-macam. Ada acara positif, ada acara yang negatif. Pakai untuk yang positif. Untuk yang negatif saya tidak bertanggung jawab. Seperti ngasih hadiah pisau, tolong ya pisau ini buat ngerajang brambang, bawang, tomat, lombok. Jangan ngerajang dirijinya orang. Nah kalau dipakai buat ngerajang dirijinya orang, yang memberi tidak bertanggung jawab. Karena memang itu alat. Ya itu alat. Tapi kalau udah jelas digambari begitu, itu dapat dosanya. Nah ulama-ulama terdahulu, beliau-beliau pengen punya satu amal yang pahalanya ngalir terus. Sama tadi ya, truk kalau ditulisi solawat, mogo-mogo selamat gitu kan. Ya itu selama truk itu jalan, yang ngecat itu dapat pahalanya terus. Misalnya yang ngecat udah meninggal dunia dikubur, dapat transfer pahala dari hasil ngecatnya tadi, dapat transfer pahala. Sebaliknya yang gambar-gambar-gambar gak karuan tadi, selama truk ini jalan, dia udah meninggal dunia, pengennya kan dapat transfer tahlil, khatam Quran. Ini transfernya, transfer dosone wong nonton wong wedok udo. Itu kira-kira transfer pahala atau transfer dosa itu? Transfer dosa. Jadi dikubur bukan semakin bahagia, dikubur akan semakin tersiksa. Makanya pulang dari sini periksa motor dan mobil masing-masing. Ada gambar yang aneh, tidak ada tulisan yang aneh atau tidak. Karena itu saya promosi buat kaos yang tulisannya bagus. Bagus, jangan khawatir stok habis. Jadi saya ngomong begini bukan karena stok banyak, stoknya habis. Buat tulisan yang bagus, bagus. Kenapa buat tulisan yang bagus, bagus? Pengalaman sholat di masjid, Allahu Akbar, depan saya orang sholat, tulisannya bir bintang, angkernya segala bir. Di dalam masjid, ini muslim iklan bir bintang. Kalau ada orang yang biasa mabuk, begitu lihat kaosnya langsung eling. Jamku mendem ini. Akhirnya dia mabuk, maka dia dapat dosanya. Lah ulama-ulama terdahulu cerdas, pinter. Ilmu itu derajatnya paling tinggi. Maka beliau-beliau pengen mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Gimana cara mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya? Beliau-beliau paham, kalau ceramah itu kan terbatas. Seperti misalnya saya ceramah, andai kata ini tidak disampaikan secara streaming video atau audio. Ceramah sebatas begini. Mau yang datang 2.000, yang datang 3.000, yang datang 10.000, yang datang 100.000, selesai didengar ya, selesai. Syukur-syukur yang mendengar menyampaikan. Tapi kan terbatas, waktunya terbatas, jumlah orang yang mendengar juga terbatas. Para ulama mikir gimana ya caranya biar bisa menyampaikan sebanyak mungkin sehingga pahalanya juga sebanyak mungkin. Beliau-beliau kemudian nulis. Karena dengan nulis mungkin yang di rumah gak bisa pergi, dia baca. Ya baca, paham, terus bisa mengamalkan. Atau yang nulis udah meninggal, 100 tahun kemudian ada orang yang baca. Yang nulis dapat pahala. Kemudian tulisan ini bisa pergi kemana-mana. Kalau saya mungkin pergi ke dua kota yang berbeda di jam yang sama, tidak mungkin bisa. Tapi kalau tulisan bisa pergi ke 100 kota yang sama dalam waktu yang sama. Karena berpikir seperti itu, maka para ulama pun lomba-lomba menulis. Ya, lomba-lomba menulis. Kenapa para ulama lomba-lomba menulis? Karena juga ada perintah dari Allah, iqra, bacalah. Kalau ada perintah bacalah, berarti harus ada yang dibaca. Nah, yang dibaca itu sesuatu yang ditulis. Maka para ulama pun mulai banyak menulis. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, andai kata ditimbang tintanya para ulama dengan darah yang menetes dari tubuh para syuhada karena gugur fisabilillah dalam perjuangan bela agama Allah, tentu tintanya para ulama itu timbangannya akan lebih berat mengalahkan darahnya syuhada. Tuh, ajib atau enggak ajib nih ya? Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Makanya ulama rajin nulis. Ada yang nulis itu punya ribuan judul juga ada. Ada yang nulis punya ratusan judul juga ada. Nah, sebagian ulama lagi tidak nulis. Nulis buku tidak, tapi nulisnya manusia. Seorang guru ditanya, "Guru, buku-buku tulisanmu mana?" Dijawab, "Tulisan saya itu." Dia tunjukkan murid-muridnya. Maksudnya apa? Dia didik manusia-manusia yang hebat. Itu juga bentuknya tulisan yang berjalan. Nah, manusia-manusia didikannya inilah yang kemudian nanti ceramah kemana-mana, nulis macam-macam. Sehingga walaupun gurunya ini tidak nulis, nanti murid-muridnya yang nulis. Ya sama saja, berarti gurunya juga penulis. Nah, salah satu penulis yang hebat di dalam dunia Islam adalah Imam Nawawi. Salah satu karya fenomenalnya yang cukup digemari oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Pesantren kalau enggak kenal Riyadhus Shalihin rasa-rasanya bukan pesantren. Sampai-sampai seperti itu. Pesantren kalau enggak kenal Riyadhus Shalihin rasa-rasanya bukan pesantren. Pencari ilmu kalau enggak kenal Riyadhus Shalihin ya rasa-rasanya itu belum pencari ilmu. Riyadhus Shalihin dikarang oleh Imam Nawawi. Arba'un Nawawi, ada juga kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis karya Imam Nawawi dan sekian banyak judul Syarah Muslim. Sahih Muslim itu disyarahkan juga oleh Imam Nawawi. Nah, kita malam hari ini akan belajar Riyadhus Shalihin. Ya, akan belajar Riyadhus Shalihin. Untuk Jumat-Jumat berikut, yang mau bawa kitabnya silahkan bawa. Beli terjemahannya, di toko-toko sudah banyak. Tapi cari terjemahan yang genah. Jangan terjemahan orang-orang yang golongan ruwet-ruwet. Karena yang golongan ruwet-ruwet juga menerjemahkan. Nah, makanya biar enggak keliru nanti tanya dulu sama saya penerbitnya yang mana bib yang boleh dibeli. Nanti saya carikan dulu penerbit yang mana kira-kira yang pas untuk dibeli. Jangan sampai beli terbitan dari penerbit yang model ruwet ruwet. Salah-salah baca buku itu hasilnya ruwet. Paham ya Ibu ya? Bapak. Nah, Imam Nawawi. Salah satu keramat beliau karena beliau rajin nulis. Suatu hari lampu itu padam. Nah, dulu itu bukan enggak ada oglangan, enggak ada. Pemadaman bergilir enggak ada, lowong listrik enggak ada. Jadi pemadaman bergilir yang dimaksud bahan bakar untuk tintirnya habis. Nah, tintirnya dulu tuh lenteranya sederhana. Imam Nawawi itu cuma pakai gajih. Tahu gajih ya, Bu ya? Gajihnya kambing itu. Gajih itu kalau dikasih api kan dia jadi minyak kan, nyala. Ya itu jadi tintirnya seperti itu. Nah, ini gajihnya habis. Gajihnya habis, gelap, enggak bisa nulis karena enggak kelihatan. Ketika dalam kondisi seperti itu, orang yang bersama Imam Nawawi melihat keajaiban, tangannya Imam Nawawi ini mengeluarkan cahaya. Tangannya mengeluarkan cahaya. Jadi center nih. Sehingga beliau tetap bisa nulis dengan naungan cahaya yang muncul dari tangannya. Mungkin ada orang yang nanya, kok bisa begitu ya? Tangan kok muruk? Jangan kaget. Kan Imam Nawawi insyaallah salah satu pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian semisal juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika dua orang sahabat pergi ke rumah Rasulullah SAW, malam mau pulang, ketika pulang itu udah terlampau malam. Sedangkan waktu itu malamnya bukan malam purnama, jadi jalanan gelap gulita. Ketika mau pulang sama Rasul dikasih bekal. Bekalnya apa? Tongkat salah satu dari kedua orang itu tiba-tiba memancarkan cahaya. Tongkatnya itu ujungnya memancarkan cahaya. Sehingga jalan sambil megang tongkat, itu tongkatnya jadi senter. Dan saya yakin itu senter yang muncul dari tongkat itu senternya itu padangnya luar biasa. Kan aneh ya, tongkat kok bisa ngeluarkan cahaya. Nah kalau tongkat saja bisa ngeluarkan cahaya, lah kira-kira tubuh manusia sama tongkat itu yang mengandung listrik yang mana? Kalau dalam dunia modern, kedokteran ini tubuh manusia ini semua mengandung listrik. Jadi lebih masuk akal kalau tubuh manusia ini yang mengeluarkan cahaya. Nah ini tongkat mengeluarkan cahaya. Begitu sampai di pertigaan atau perempatan, keduanya akan berpisah. Jalannya beda. Yang satu belok kiri, satu belok kanan. Subhanallah, tongkatnya temannya yang tadi itu masih padam, belum mengeluarkan cahaya. Begitu yang satu belok kiri, satu belok kanan, kedua tongkat itu mengeluarkan cahaya. Ini terjadi terhadap para sahabat. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Imam Nawawi. Dan jenengan jangan kaget. Nanti kalau jenengan pulang, kok lampu mobil mati tiba-tiba murup sendiri, jangan kaget. Oh itu pernah saya alami. Iya, keramat saya. Keramatnya bagaimana? Saya naik mobil nyewa. Dulu belum punya mobil sendiri, nyewa. Makanya saya tuh berjuang beli mobil karena gak mau ngerepotkan panitia pengajian. Sebab panitia pengajian tuh kalau ngundang orang harus jemput, ngantarkan tuh kan kesian panitia. Waktu itu saya mau dijemput gak mau sewa mobil. Tiba luar di situ sewanya L sampai itu ya. L300. Udah berangkat ke Ponorogo, ceramah di Ponorogo. Selesai ceramah, pulang. Begitu pulang mau jalan, lampunya mobil depan dua-dua mati. Sopirnya nanya sama saya, "Bib, lampunya mati." Lah saya nanya, "Lah kamu berani jalan enggak? Ini kalau dari Ponorogo lewat Madiun berani, Bib. Tapi kalau lewatnya Wonogiri gak berani." "Ya udah, lewat yang berani saja." Ya lewat Madiun. Ponorogo Madiun jalanan masih terang, padang gitu kan. Begitu Madiun arah Ngawi mulai agak ke gelap. Lah Ngawi, Sragen, Solo, kira-kira gelap atau gulita di situ? Itu kalau udah hutan Ngawi itu kan gelap, gulita. Nanya lagi sopirnya, "Gimana, Bib? Jalan atau enggak jalan?" "Bismillah, jalan." "Nah, terus pakai apa?" "Ya sembuh." Semua melaku alon-alon. Jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan, bismillah. Subhanallah, ada bis lewat. Nyelip kan bisnya? Nah, bisnya nyelip jalan di depan kan? Alhamdulillah, lewat syafaat bis yang di depan bisa nunut. Tapi judulnya El Sape ditumpai wong akeh kok arep ngoyak bis kan enggak mungkin toh ya. Apalagi bisnya yang sumber-sumber itu loh. Nah, sumber-sumber itu kan cepatnya luar biasa. Akhirnya udah ditinggal. Gelap lagi. Begitu gelap, subhanallah, ada satu mobil kalau enggak salah Kijang Kapsul atau Panther itu nyelip dengan kecepatan tinggi. Dia lihat mobil ini enggak ada lampunya. Padahal itu mobil tidak ada penumpangnya, cuman sopir sendiri, enggak ada penumpangnya. Saya perhatikan sopir sendiri. lihat gak ada lampunya, langsung dia ngasih tanda, ikuti saya. Ini yang tahu bahasa supir ya. Dia yang tadinya kecepatan tinggi luar biasa, terus ngerem, jalannya pelan-pelan. Itu dituntun mobil saya naiki sampai masuk Solo. Terus ditinggal, padahal dia tujuannya bukan Solo. Saya kalau jadi supir sebegitu moh aku. Wis ijen kesuwen gitu kan, ngantuk cek neng guri ono kon pengawal gitu kan, susahnya luar biasa. Orang kalau nyupir sendiri kan maunya cepet dan kebut, maunya seperti itu. Lah siapa yang membuat orang tadi kok ngerem, kemudian yo pelan-pelan saja, nih belakang ada mobil enggak ada lampunya, please tolong dibantu. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh Allah. Lah dulu kalau keramatnya Imam Nawawi langsung muncul dari tangannya. Lah kalau apa namanya lampunya mobil mati tiba-tiba murup, mobilnya yang murup kan medeni sa Indonesia. Lah sama Allah dibuat modelnya sekarang lain, dikirimkan mobil maunah gitu ya, pertolongan dari Allah, dikirimkan mobil yang normal untuk ngawal tanpa dimintai pertolongan atau apa-apa ngawal. Lah ini loh, keramatnya para aulia itu bisa kita alami manusia biasa, entah kita jadi wali atau belum. Kalau kita belum wali namanya maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi pengajian rajin dapat yang begitu-begitu, enggak mungkin enggak dapat. Pasti dapat. Ada kesulitan ada aja nanti pertolongannya. Enggak usah bingung, enggak usah mikir, enggak usah ruwet. Yang penting berangkat ngaji. Pulang bensin habis enggak usah mikir, tuntun saja akan beres. Loh ya gitu dulu kan semangatnya, tuntun, tuntun beres. Saya kemarin ceramah di Purwokerto. Ada Habib di Purwokerto itu Masya Allah berjuang untuk majelis maulid luar biasa. Saya ini duit gak punya loh Bib, tapi maulid itu gak pernah berhenti. Selapan sekali selalu jalan dan semuanya makan. Setiap majelis itu ada saja ya, ada saja. Nah saya ini dulu kalau datang maulid ke tempat-tempat yang terpencil ya datang. Wah, motor saya ini jeleknya luar biasa. Ya sudah, motornya itu lampunya setengah hidup setengah mati. Padahal itu jalanan di Purwokerto ke sana itu kan jalannya gelap. Gelap. Jadi saya kalau misalnya maulidnya itu jam 8 mulai, saya berangkatnya sore. Sore udah berangkat. Orang lain naik motor paling 1 jam nyampe. Kalau saya bisa sampai 2 jam setengah, 3 jam baru nyampe. Karena jalannya 20, 30. Udah tua nih Habib nih. Subhanallah, hari itu hujan deras luar biasa. Pulang dari majelis maulid, hujan deras luar biasa. Sebelum masuk Purwokerto, mungkin masih jarak sekitar 40 kilo dari Purwokerto, motornya mogok, macet sendiri lagi. Tengah malam sekitar jam-jam 1, jam 2, motor mogok, macet, hujan deras. Itu kalau jenengan orang tua mengalami seperti itu kira-kira bagaimana? Bingung kan ya? Cari iup-iupan. Ngiup ini nunggu, ini kalau saya ngiup di sini sampai subuh, yang di rumah kan nanti ya pikiran. Oh enggak ada, enggak punya telepon, mau nelpon juga tidak bisa. Nanti istri saya pikiran, dikira saya bagaimana, istri jantung kan tambah mati kan repot. Kalau mikirnya ini macam-macam. Akhirnya di samping tempat istirahat itu, tempat ngiup, kelihatan ada rumahnya orang. Di sampingnya itu ada seperti kayak garasi gitu ya. Sama dia dituntun motor tadi, digeletakkan di situ, sudah ditaruh di situ, ditinggal. Wah hilang karepmu, orang hilang ya alhamdulillah. Tinggal, yang penting saya harus pulang. Subhanallah. Beliau umbal cari bis, ada bis. Ini dicegat enggak mau. Bis ini dicegat enggak mau. Kok ada truk lewat, dicegat mau. Purwokerto, ayo masuk gitu. Rupanya supir truknya juga lagi butuh teman nih. Ya kan? Mau masuk ya beliau. Alhamdulillah sampai Purwokerto. Besok paginya, habis subuh ya. Untung kan keluarga udah tahu nih, aman selamat habis subuh. Berangkat lagi cepat-cepat ke tempat tadi naik bis. Sampai di sana motornya masih ada. Dia alhamdulillah. Ya motor masih ada. Kemudian dituntun motor tadi cari bengkel terdekat. Ada bengkel sama orang jual bensin terdekat. Sampai di situ dibetulkan, terus ngobrol-ngobrol sama yang bengkel tadi kan. Cerita ini motor tadi malam mogok, saya parkir di sini yang punya bengkel. Loh, parkir di mana di situ? Loh, itu rumah saya. Kata yang punya bengkel, itu rumah saya. Udah, yuk Bib, jenengan harus mampir rumah saya. Diajak mampir ke rumahnya. Diajak mampir ke rumahnya, dijamu. Kemudian yang punya bengkel ini ikut pergi ke Purwokerto. Kemudian ngomong, "Dah Bib, ini motornya harus dipensiunkan. Motornya harus dipensiunkan. Saya kasih hadiah motor yang baru saja. Yuk beli motor yang baru." Akhirnya dapat hadiah motor baru gara-gara mogok. Coba kalau enggak pernah mogok, enggak pernah dapat motor yang baru. Makanya kalau pulang dari majelis Ar-Raudhah motor mogok, jangan suudzon sama Allah. Ya prasangkanya yang baik, yang baik-baik. Ya prasangka baik, siapa tahu nanti ketemu orang yang kemudian kenalan, jadinya bagus. Pertolongan Allah itu wujudnya macam-macam. Allah kalau mengangkat derajat orang ya kadang gitu, dibuat mogok dulu. Ya dibuat mogok seperti yang ceramahnya kemarin itu loh, orang jualan ember gitu kan. Kalau cuma dipegang kan enggak ada yang ngerti ya, enggak ada yang ngerti ember-ember, enggak ada yang keluar begitu dibuat ember, buak gitu ya. Tatap-tatap ke temboke tonggone gitu kan. Buat orang pada keluar, ada apa? Ember. Nah, kadang kita tuh ditatap-tatapkan biar orang ngerti kalau kita berkualitas tinggi. Makanya kadang dibuat mogok, macet dan lain sebagainya. Cukup jelas? Jelas. Nah, ini Imam Nawawi, beliau pengin ilmunya itu bisa dinikmati semua orang ila yaumil kiamah, makanya beliau menulis. Tapi perlu diketahui yang ditulis itu ditulis oleh seseorang yang punya hati. Contoh begini ya, Bapak Ibu, saya mau ngasih gambaran. Tolong ini dihayati betul. Kalau paham ini jenengan nanti belajar apapun bisa nikmatnya luar biasa. Pelukis. Ya, pelukis. Melukis sebuah lukisan ditaruh di tembok. Ditaruh di tembok. 10 orang lihat. 10 orang lihat. Komentarnya pasti beda-beda. Betul kan? Komentarnya pasti beda-beda. Orang yang betul-betul paham siapa yang melukis lukisan ini, dia akan bisa mengerti maksudnya pelukis tersebut. Betul? Ketika dia lihat lukisan itu, dia akan terpana. Subhanallah. Luar biasa. Subhanallah. Mungkin yang di sebelahnya bingung. Dulu apelnya kok subhanallah kayak ngono ya? Subhanallah. Luar biasa. Subhanallah. Lah wong apel sing asli ono kok lukisan apel biasa kok subhanallah ora mandeg? Mandeg. Kenapa? Dia memahami ada sesuatu di balik lukisan apel itu yang menjadi inspirasi sang pelukis. Bisa dipahami maksud saya nih? Jadi jangan lihat lukisannya, tapi apa yang ada di balik lukisan. Begitu pula dengan karya para ulama. Ya, tulisannya bisa dinikmati semua orang, tapi apa yang dibalik lukisan itu muncul dari hati yang melukis. Apa dibalik tulisan itu muncul dari hati yang menulis. Makanya lihat apa yang dibalik tulisan tersebut, nanti kita bisa menghayati dengan penghayatan yang luar biasa, dan kita akan dapat manfaat yang besarnya tidak bisa diukur. Manfaat itu akan datang tanpa henti. Nah, pertama kita akan belajar mukaddimah. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap ulama itu nulis buku mukaddimahnya selalu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita memang tahu bahwasanya bismillah ini menurut sebagian besar ulama merupakan ayat yang pertama untuk membuka Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu 30 juz, 114 surat. Surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah artinya surat pembuka. Ya, surat pembuka. Dan surat Al-Fatihah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang mana bismillahirrahmanirrahim itu sendiri punya keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Dikatakan oleh para ulama seluruh Al-Qur'an 30 juz itu rahasianya ada di bismillahirrahmanirrahim. Ada di situ. Jadi yang paham bismillahirrahmanirrahim, dia akan paham 30 juz Al-Qur'an. Yang menguasai 30 juz Al-Qur'an, dia akan ngerti rahasia bismillahirrahmanirrahim. Nah, di mana letak rahasia bismillahirrahmanirrahim? Para ulama mengatakan inti dan kunci dari basmalah itu pada huruf ba, pada huruf ba. Dan huruf ba intinya adalah pada titiknya ba tersebut. Yang ringkasnya begini. Ba itu huruf jar, huruf jar. Ba itu artinya dengan. Ya, ba itu artinya dengan. Ba juga huruf sumpah, artinya demi. Bisa dengan, bisa juga demi. Di situ ada pesan. Di situ ada pesan. Apapun yang di alam semesta ini tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri dengan izin Allah. Bisa terjadi dengan izin Allah. Bisa melakukan sesuatu dengan izin Allah. Bisa terhindar dari sesuatu dengan izin Allah. Artinya tanpa bersandar kepada Allah, tidak mungkin sesuatu bisa terjadi. Tanpa bersandar kepada Allah, tidak mungkin sesuatu bisa terlaksana. Dari awal Allah sudah menjelaskan kepada kita semua, pengen selamat dunia akhirat, ya gunakan kata dengan. Aku mau pergi dengan Allah. Aku mau makan dengan Allah. Aku mau minum dengan Allah. Aku mau tidur dengan Allah. Yang dimaksud mau makan dengan Allah, ya Allah, aku mau makan dan tidak mungkin bisa makan kecuali dengan izin dan kekuatan yang Engkau berikan kepadamu, ya Allah. Termasuk penyakit, tidak mungkin seseorang bisa sembuh walaupun sakitnya itu cuma kepala pusing. Diperiksa dokter, ini kepalanya pusing, enggak ada penyakit apa-apa, normal semua, tapi pusingnya enggak bisa hilang-hilang. Bisanya hilang ya dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, 1 juta dokter didatangkan tidak mungkin bisa menyembuhkan orang tersebut dari penyakit yang dideritanya. Dan penyakit seganas apapun tidak akan bisa mencelakakan seseorang kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Makanya gak usah bingung ngadepi penyakit atau menghadapi apapun, karena sesungguhnya itu tadi dijadikan oleh Allah untuk jawil kita, untuk negur kita. Tolehin saya, lihatlah saya, ya dekatlah dengan saya, panggillah saya, fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Dikasih sakit sekecil apapun, jangan lihat penyakitnya, tapi lihat siapa yang memberikan penyakit tersebut. Ya, memang penyakit itu diberikan sama Allah kan sebagai alat untuk memuliakan manusia, diangkat manusia derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau enggak sakit, ya derajatnya cuma di sini, dosa numpuk. Dikasih sakit, dosanya dihapus, derajatnya naik dengan cepat. Sehingga orang-orang yang betul-betul paham akan bagaimana teguran-teguran Allah, caranya Allah manggil hambanya tersebut, akan menikmati semua perlakuan Allah. Tidak ada yang buruk bagi orang tersebut apa yang terjadi pada dirinya, karena yang dilihat adalah yang melakukannya adalah Allah. Sehingga ya senang-senang saja. Dikasih sakit lari, ya Allah tolong sembuhkan saya, ya Allah tolong sehatkan saya. Gak urusan sama fatwa-fatwanya dokter, fatwa-fatwanya tabib, atau fatwa-fatwanya siapapun, dia enggak peduli. Kamu mau ngomong apa, saya punya Allah. Sehingga hidupnya tidak pernah pesimis, hidupnya optimis terus, tidak pernah putus asa, selalu punya asa, selalu punya semangat, selalu punya harapan. Kenapa? Lah wong yang punya itu Allah kok, kenapa saya bergantung kepada selain Allah? Tinggal saya pegang Allahnya, saya gondeli Allahnya, saya berharap kepada Allahnya, selesai. Allah cukup ngomong kun fayakun, jadi maka jadilah, sehat maka sehatlah, sembuh maka sembuhlah, kaya maka kayalah, pandai maka pandailah. Nah di Al-Quran sejak awal udah dikasih tahu, bismillah, dengan nama Allah, dengan kekuatan Allah, dengan pertolongan Allah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya semua ulama disuruh mengingatkan semua orang, terutama dirinya sendiri, bahwasannya la haula wala quwata illa billah, tidak bisa berbuat apapun, bertindak apapun kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Orang yang udah punya keyakinan seperti ini tidak mungkin akan menyombongkan diri. Meskipun dia punya harta 200 triliun, dia akan mengatakan, harta saya tidak bisa menolong saya untuk melakukan apapun. Meskipun dia tidak punya harta sama sekali, dia akan mengatakan, meskipun saya tidak punya harta, tidak jadi masalah. Tetap saya bisa berbuat apapun jika diizinkan oleh Allah. Orang yang seperti ini nyantai menjalani kehidupan, tidak ada yang ditakutkan dalam dirinya, yang ditakutkan cuman Allah. Kira-kira kalau kita punya hati yang begitu, enak atau enggak enak? Nah terus hati kita bagaimana? Begitu atau begitu? Hati kita yang begitu atau yang begitu? Kalau punya duit hatinya tenang, enggak punya duit hatinya susah, risau, betul enggak? Kalau sakit kemudian kata dokter sakitnya ada obatnya, tenang, iya kan? Kalau kata dokter sakitnya enggak ada obatnya, susah, betul kan? Ya, misal punya gigi, kata dokter giginya ini harus dicabut ke 20 gigi. Jumlah gigi berapa sih? Saya enggak ingat lagi. Pokok giginya semua harus dicabut, kalau enggak dicabut bahaya gitu. Ya. Itu kira-kira stres atau enggak stres? Stres, mesti mikir, yang lain peran diuntung kok aku piye. Ya. Dia lupa Allah itu ada itu lupa, Allah ada itu lupa. Makanya jangan mikirin fatwanya para ulama, apa fatwanya manusia. Manusia berfatwa apapun, kitanya bergantungnya kepada Allah. Contoh, mau jual barang ke pasar, dikasih tahu sama teman kita, gak bakal ada yang mau beli barangmu di pasar. Lah wong saya ini punya barang yang kerjaannya lebih bagus dari punyamu, saya tawarkan sendiri, saya yang nawarkan ke sana, tidak ada yang mau nawar, semua nolak. Jenengan jangan mundur. Oh ya wis lah. Berarti wekku ya ora payu iki. Ya wis mulih. Ini orang yang lupa sama Allah. Kalau orang yang ingat sama Allah, ya udah kamu udah coba, biar saya yang coba. Siapa tahu rezeki saya beda dengan rezeki kamu. Kan yang ngasih rezeki Allah bukan kamu. Yang ngasih rezeki kan Allah, bukan kerjaan saya. Mas ingat cerita saya tentang paman saya sendiri? Pak D saya. Ini pelajaran berharga yang diberikan Pak D saya kepada ke sepupu saya. Yang pelajaran itu saya rekam terus dalam ingatan saya. Pak D saya itu semasa hidupnya, beliau sudah meninggal, namanya Habib Husin Al-Habsyi. Beliau jual beli barang antik. Jual beli barang antik. Pagi-pagi datang satu orang bawa bokor, bokor dari Kuningan tuh ya. Ya, Pak Husin, berani berapa ini, mau beli berapa? Terus kata paman saya berani beli cuman 150.000, kalau mas saya enggak salah jumlahnya segitu. Saya berani beli cuman 150.000. Lebih dari itu saya enggak berani. Begini saja, Pak, ini kan masih pagi, Pak. Masih pagi. Bapak coba keliling ke Solo dulu, kan pedagang antik itu kan banyak. Di daerah sana itu ada teman saya jual barang antik, di sana ada teman saya jual barang antik. Ini Pak, paman saya ini baik hati ini, Pak D ini. Bukan seperti orang-orang kemudian tidak ditunjukkan orang lain gitu kan, tutup. Tapi tidak, beliau buka. Di sana ada bakul antik, sana bakul antik, sana bakul antik, sana bakul antik, sana bakul antik. Jenengan pergi ke sana, coba ditawarkan. Nanti kalau udah keliling satu Solo, ya, tidak ada yang nawar lebih tinggi dari saya. Tawarannya di bawah saya semua. Datang ke sini, saya bayar tetap 150.000. Ini tawaran menarik atau enggak menarik ini? Menarik ya, menarik. Berangkat menjelang sore balik bawa bokornya. Pak Husin, udah saya tawarkan keliling satu Solo, tidak ada yang berani beli 150.000, katanya ini mahal kalau segitu. Oh ya udah, dibayar sama Pak Lek, Pak Di saya, dibayar. Terus orangnya disuruh duduk. Mas, jenengan tadi pertama kali nawarkan kemana? Yang di situ, Pak. Namanya ini. Oh ya. Sepupu saya dipanggil, namanya Abdurrahman, panggilannya Amang tuh, Mang. Sini. Bawa bokor ini ke rumahnya Bapak itu, bilang saya jual 1 juta. Kalau enggak 1 juta tidak saya lepas. Berangkat ke sana, sepupu saya balik bawa uang 1 juta. Dibayar 1 juta. Terus Pak D saya ngomong sama orang yang jual barang tadi, "Ngapunten ya Mas ya, rezekimu nang langit 150.000, rezekiku sak yuto." Catatane dewe-dewe. Ya, kamu memang rezekinya jatahnya 150.000. Kalau rezeki saya catatannya jatahnya 1 juta. Makanya enggak usah bingung barang udah ditawarkan orang keliling satu Solo, karena yang ngasih rezeki Allah, bukan yang jualan, bukan bakul-bakul tersebut. Lah kok sekarang gara-gara begitu sok tukaran? Ya kan? Gara-gara begitu tukaran, janganlah. Pokoknya rezeki Allah yang ngatur, yakin. Bismillah tadi itu maknanya sedalam itu. Kira-kira bisa enggak begitu? Ini kok diam semua, kenapa ini? Bisa enggak? Hah? Insyaallah bisa ya. Berani praktek besok. Ini yang bakul-bakul nih, kalau ada orang nawarkan barang, berani nyoba-nyoba praktek. Coba jenengan tawarkan dulu di sana, sana, sana, sana, sana, saya tawar segini. Nanti kalau udah ternyata keliling enggak laku, balik sini saya bayar sama. Jarang kan? Kalau udah dikelilingin, oh, mbok keliling ke sana Solo, mah aku. Saya kis, potong diskon 50% gitu. Nah, ini suatu hal yang tidak terpuji atau tidak mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itu sebagian sebagian kecil dari makna bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, alhamdulillahil wahidil qahar. Segala puji syukur bagi Allah, segala puji syukur bagi Allah al wahidil qahar. Ini menarik. Segala puji syukur bagi Allah yang Maha Esa, yang Maha Penakluk. Kira-kira aneh enggak kalimat ini? Segala puji syukur kan biasanya gini loh. Puji syukur kan terima kasih kan? Oh, terima kasih untuk Bapak Fulan yang dermawan. Terima kasih untuk Bapak Fulan yang baik hati. Terima kasih untuk Bapak Fulan yang sering ngasih hadiah. Terima kasih untuk Bapak Fulan yang murah senyum. Nah, ini Imam Nawawi di awalnya kok terima kasih untuk Allah yang Maha Esa, yang Maha Memaksa. Kira-kira nyambung enggak kalimatnya ini? Kira-kira kalimatnya nyambung enggak ini? Sekilas kan enggak nyambung ya. Terima kasih kok untuk Allah yang Maha Memaksa. Al-Azizil Ghaffar, yang Maha Perkasa Al-Ghaffar. Betul, memang harus terima kasih. Kita diingatkan sama Imam Nawawi, Allah itu Al-Qahar, yang Maha Pemaksa. Allah memaksa gunung, hei gunung, bledos saiki, ya bisa bledos. Allah memaksa langit, hei langit, meh sekarang kamu jadi tsunami, terjang itu satu Yogyakarta. Juga bisa, na'udzubillah min dalik. Allah mau katakan pada Aceh, laut-laut yang di Aceh, naik kamu, jadilah kamu tsunami. Bisa juga. Al-Qahhar, Allah yang Maha Memaksa. Tapi Allah yang Maha Pemaksa, Al-Aziz, yang Maha Perkasa, yang luar biasa seperti itu, Allah tidak menunjukkan sifat keperkasaannya, sifat kekuatannya untuk menjatuhkan dan mencaci, mencela, menghina, menganiaya, menghajar, menyiksa manusia seketika. Itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sangat-sangat berhak melakukannya. Kenapa? Karena Allah dilupakan, karena Allah dilalaikan, karena Allah dikhianati, karena Allah dimaksiati. Siapa yang melakukan? Kita. Siapa kita? Manusia. Manusia bagaimana? Yang lemah. Manusia yang bisa apa? Gak bisa apa? Apa? Manusia yang punya apa? Gak punya apa? Apa? Lah kok berani kepada Allah yang perkasa, yang kuat, yang hebat, yang dijaya, maha dijaya. Kok berani melawan Allah seperti itu? Dan untungnya Allahnya itu Al-Ghaffar, yang senang terus memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang berbuat salah, tidak langsung disiksa. Makanya Imam Nawawi berbilang, terima kasih Gusti, meskipun engkau Maha Perkasa, meskipun engkau Maha Memaksa, kok yo sabar, tidak segera menyiksa kami manusia. Ya, kok memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat, memberi kesempatan kepada kami untuk meminta maaf. Berarti Allah ini maha baik atau enggak maha baik? Nah, yang dablek siapa? Ya kita-kita ini yang dablek. Allahnya luar biasa. Nah, hamba Allah yang soleh itu selalu yatakhallaq bi akhlaqillah. Orang-orang yang soleh itu selalu berakhlak dengan akhlaknya Allah. Berusaha meniru, mencontoh akhlaknya Allah. Makanya orang-orang soleh punya kekuatan seperti apapun, dia akan umpet, dia akan tahan, dia akan kendalikan dirinya. Tidak akan membalas orang-orang yang berbuat buruk kepadanya dengan keburukan. Tetapi ditahan semuanya, yang ditunjukkan sifat kasih sayang. Karena orang-orang soleh mencontoh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu segera menyiksa, tapi Allah menahan dirinya. Kemudian Allah menunjukkan rahmatnya, kasih sayangnya. Contoh adalah kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Coba lihat Rasulullah. Ketika di Taif. Bapak Ibu kalau membayangkan bagaimana penderitaan yang dialami Kanjeng Nabi SAW ketika di Taif, pasti sedihnya itu luar biasa. Nabi istrinya meninggal. Ya, istrinya meninggal. Khadijah. Khadijah ini menjadi tulang punggung dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan cintanya, dengan ayomannya, dengan hartanya, dengan segala-galanya, jiwa, raga, semua dikorbankan untuk Nabi Muhammad SAW. Khadijah itu radhiyallahu anha, wanita yang paling kaya di Jazirah Arab. Kekayaannya luar biasa. Wanita yang sangat-sangat terhormat. Begitu menikah dengan Nabi Muhammad SAW, semua hartanya digunakan untuk dakwah Rasulullah SAW. Sampai-sampai pada suatu masa sulit-sulitnya dakwah, selama 3 tahun diboikot, sehingga Sayyidatuna Khadijah dan umat Islam yang ada di Syi'ib, di suatu lembah di kota Mekah sana, tidak bisa makan karena suplai makanan ditutup sehingga kebutuhan pokok sudah tidak bisa terpenuhi. Rasul dan para sahabat termasuk Sayyidatuna Khadijah makan dedaunan dan rerumputan. Makan dedaunan dan rerumputan, kemudian sampai mohon maaf, buang hajatnya itu persis bentuknya seperti buang hajatnya kambing. Karena enggak ada yang dimakan itu. Khadijah sampai akhirnya beliau sakit dan akhirnya meninggal dunia. Enggak lama setelah itu Abu Thalib juga meninggal dunia. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pembela-pembela utamanya meninggal semua sendiri, seperti tidak ada yang membela lagi ya, sendiri. Akhirnya beliau berupaya untuk mencari kekuatan di luar kota Mekah. Ya, kekuatan di luar kota Mekah, karena warga Mekah ini menolak dakwah Rasul SAW, maka Rasul mencari peluang dakwah di kota Thaif. Berangkatlah Rasulullah ke kota Thaif. Orang-orang Mekah ngerti Rasul mau ke Thaif, maka berangkatlah orang Mekah ke Thaif. Yang di Thaif dihasut, yang di Thaif dihasut. Maka begitu Rasul sampai di sana, bukan disambut dengan pelukan persahabatan, pelukan kekeluargaan, tetapi sudah disiapkan kaum wanita, anak-anak, para pria di sepanjang jalan. Begitu Rasul ketemu dengan para tokoh, Rasul diusir sallallahu, kemudian Rasul berjalan keluar dari kota Thaif dengan seorang sahabat sambil dilempari batu dari kanan dan dari kiri jalan, dari pinggiran jalan dilempari batu sambil mereka teriak-teriak mengejek Nabi Muhammad SAW, sehingga batu itu mengarah ke kepala Rasul, ke tumit Rasul, ke badan Rasul. Para seorang sahabat yang menemani beliau tidak mau Rasul terluka. Setiap batu yang akan kena kepala Rasul diterima dengan kepala sahabat tersebut, diterima dengan tubuh sahabat tersebut. Kemudian sampai-sampai kaki Kanjeng Nabi SAW berlumuran darah, sampai alhamdulillah berhasil dari keluar kota Thaif dengan susah payah. Berhasil keluar dari kota Thaif, Rasul istirahat di bawah pohon, di situ mengangkat doa, mengangkat tangan mendoa dengan doa yang luar biasa. Dan dalam doanya itu Rasul tidak pernah menyalahkan orang-orang yang melemparinya. Ya Allah, saya kok dihinakan seperti ini? Ini karena kelemahan saya, ya Allah. Karena saya yang kurang mampu. Karena saya yang kurang, ya Rasulullah. Bukan karena mereka. Rasul masih menyalahkan dirinya sendiri. Enggak mengatakan mereka itu kurang ajar, mereka enggak baik, mereka itu jahat. Enggak. Mereka itu berbuat seperti ini karena sayanya yang kurang dalam menyampaikan. Karena sayanya yang kurang dalam ini berjuang, ya Allah. Jadi jangan sampai orang-orang itu disalahkan oleh Allah. Rasul menyalahkan dirinya sendiri. Melihat Rasul yang seperti itu, turun malaikat dua penjaga gunung di sekitar Thaif. Setiap tempat itu ada malaikat yang menjaga. Salah satu dalilnya adalah ini. Jadi gunung itu ada malaikat yang menjaga, laut ada malaikat yang menjaga, sungai ada malaikat yang menjaga, rumah-rumah itu ada malaikat yang menjaga. Salah satu dalilnya adalah ini. Ketika Rasul keluar dari Thaif, di situ diceritakan dengan jelas dalam berbagai hadis, dua malaikat yang menjaga gunung di Thaif itu berkata, wahai Rasul, kami ini malaikat yang jaga gunung di Thaif, ditugaskan oleh Allah. Kami mohon izin, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini ada malaikat yang meminta izin untuk ketemu. Malaikat mau ketemu Rasul aja minta izin, ya. Malaikat mau ketemu Rasul minta izin kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kami dua malaikat yang jaga gunung di Thaif ini minta izin, gunung Thaif ini akan kami angkat, kemudian akan kami jatuhkan keluarga Thaif. Coba bagaimana kalau misalnya Merapi, Merbabu diangkat terus dijatuhkan, itu kira-kira bagaimana? Saya cuman insya Allah gak terjadi begitu. Malaikat yang jaga Merapi sama Merbabu terus marah gitu ya, karena melihat ada orang soleh di sekitar situ diganggu misalnya, terus marah kepada warga situ, malaikatnya lapor gitu ya. Gimana, Yai? Kalau misalnya ini gunungnya saya angkat, saya cabut, saya jatuhkan, nih kami dapat izin dari Allah nih. Ini dari langsung dari Allah udah mengizinkan kami bantu jenengan dengan apapun. Coba kalau kita ini orang yang bengis, get noin, tek no sisan. Ya terus surat menungso-menungso ini urit tambah ngeruat nih, wis mati sisan dikubur nih di seluruh gunung lah, apik gitu kan. Coba kalau kita mungkin seperti itu. Ini yang datang, maaf, Bukan orang dengan kekuatan militer, tentara, prajurit dengan pedangnya, dengan tombaknya. Bukan seperti itu. Bukan 10.000, bukan. Cukup dua malaikat, yang satu bisa ngangkat satu gunung, yang satu bisa ngangkat satu gunung. Kalau jenengan punya pengawal malaikat seperti itu, kira-kira nyaman atau enggak nyaman? Nah itulah bedanya jenengan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Kanjeng Nabi tidak pernah nyaman dengan manusia, dan makhluk nyamannya hanya dengan Allah SWT. Cukup pengawalannya, pengawalan Allah. Tapi Allah memperlakukan Rasul dengan perlakuan yang istimewa. Emang semua alam ini disuruh nurut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tugasnya malaikat bukan mengatakan, oh Rasul udah punya Allah, biarlah minta tolong sama Allah, biar Allah yang nolong sendiri. Enggak begitu. Ya, malaikatnya menawarkan diri. Makanya kita juga harus mencontoh akhlaknya malaikat, dicontoh akhlaknya malaikat. Kalau memang kita ini orang yang cinta pada seorang ulama, lihat ulama diganggu jangan mengatakan, "Alah, ulama aku santrine akeh, bolone akeh, ben dirampungno dhewe." Jangan mengatakan seperti itu. Kita yang punya apa namanya? Kedudukan-kedudukan, ya semua harus turun tangan menawarkan diri, apa yang bisa saya bantu nih, saya diizinkan untuk bantu. Bagaimana bantuan saya? Malaikat turun tangan nih, enggak macam-macam loh ya. Malaikat turun tangan. Gimana ya Rasulullah? Coba lihat Rasulullah. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong beri bimbingan pada kaumku ya Allah. Mereka itu begitu padaku karena mereka belum ngerti aku. Mereka enggak ngerti, Allah tolong dibimbing. Ya Allah, tolong jadikan anak cucunya umat yang menyembah engkau dan beriman kepadaku. Justru didoakan anak cucunya jadi wali-wali semua itu. Jenengan sanggup seperti itu? Sanggup enggak? Hah? Tak sanggup kan? Belum sanggup atau enggak sanggup? Nah, kalau begitu jelas enggak sanggup, enggak, saya jamin. Mau dipatahi dari ujung ke ujung, sudah benjut semua, remuk misalnya kita begitu ya. Terus datang pertolongan, gimana nih? Habis sudah, get no gitu. Nah, kalau kita mungkin seperti itu. Tapi coba lihat Nabi Muhammad SAW meniru akhlaknya Allah. Meniru akhlaknya Allah. Allah punya segala kekuasaan karena Allah yang maha kuasa. Allah cukup ngomong remuk, ya remuk. Gak perlu ngomong juga remuk gitu kan. Dengan irodahnya, dengan kehendaknya. Karena Allah gak butuh kalimat, Allah gak butuh ucapan. Kun fayakun wala yahtad ila kafenun. Allah itu cukup mengatakan kun, jadi maka jadilah. Dan Allah tidak perlu huruf jadi atau kata jadi. Allah gak butuh itu. Tanpa mengucapkan jadi, kalau Allah memang pengen jadi, ya jadi. Lain dengan kita. Kita pengen jadi, gak mengucapkan jadi, ya gak jadi-jadi. Udah ngucap juga enggak jadi. Jadi, kalau Allah kun fayakun, walaupun tanpa mengucapkan kun juga akan yakun. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang seperti itu, Allah tidak langsung menyiksa manusia yang mengkhianati Allah. Lah siapa yang mengkhianati Allah? Jujur saja, dari pagi sampai sekarang mata kita sudah mengkhianati Allah berapa kali? Bapak-bapak dilarang lihat perempuan, cukup lihat sekali langsung melengos. Tapi lihat sekali ayu dijeleng terus, hari ini udah berapa kali? Ibu-ibu juga sama saja. Gak boleh lihat pria, begitu lihat pria, mbok ganteng apa elek, pokoknya lihat pria sekali, terus suruh melengos. Nah ini tambah kok dibeleng terus gitu. Hari ini udah berapa kali? Gak boleh dengarkan orang yang menggunjing. Hari ini kita dengarkan orang ngerasani orang udah berapa jam? Atau berapa menit? Ini berarti mata kita mengkhianati Allah, telinga kita mengkhianati Allah. Lah kalau kita dusta, ngapusi. Ngapusi itu tingkatannya macam-macam. Ada ngapusi tingkatan rendah. Ya, contoh ngapusi tingkatan rendah begini. Lihat kecelakaan. Ya, terjadi kecelakaan di sebuah perempatan. Cerita sama temannya. Wah, tadi saya lihat kecelakaan. Gak dusta kan dia? Betul, lihat kecelakaan. Wah, yang ditabrak kakinya putul dua-dua. Padahal yang ditabrak sopo yora roh. Delok yo o. Ora. Cuman dia dengar. Kakinya putus. Dengar seperti itu, udah cerita pada orang lain, saya lihat kecelakaan tadi, yang ditabrak kakinya putus dua-dua. Padahal ya orang delok. Ini termasuk dusta tingkat kecil. Nah kalau yang begitu aja sudah dibilang dusta, nah kira-kira kita ini satu hari ngapusi sudah berapa kali? Bu, kalau nawar jangan pakai ngapusi ya bu ya. Kalau jual juga jangan pakai bohong. Golok enang coba, ora bakal nemu kayak yang ngejol regone sak mene, ini bahaya ini. Njobo iki kan akeh, njobo iki ya. Nah misalnya, cari di luar, luar kan macam-macam. Wonogiri ya termasuk luarnya Rodoh lo ya. Pak menawa di Wonogiri ada yang jual lebih murah bahkan ngasih gratis kan bisa toh ya. Enggak boleh kita ngomong seperti itu. Atau kita mau apa namanya beli barang, Wong saya di pojok sana ada yang nawari harga 100.000, saya enggak mau, kok jenengan jual 150.000 ora bakal laku ora, padahal enggak ada yang nawari. Ini kan dusta luar biasa. Nah, ini Imam Nawawi mengingatkan alhamdulillahil wahidil qahhar al aziz lakin al ghaffar. Allah yang Maha Perkasa, Maha Esa, Maha Perkasa, tapi Allahnya Maha memberikan ampunan. Ini kira-kira Allah luar biasa atau luar biasa? Nah, kalau kita punya Allah yang seperti itu, mestinya terima kasih atau enggak terima kasih? Ibaratnya ibu, mohon maaf ya Bu ya, saya buat sampel boleh Bu? Ya, buat contoh. Tidak bisa disamakan dengan Allah ya. Ini cuma pendekatan ke akal kita ya, pendekatan ke akal. Jangan disamakan dengan Allah. Seorang wanita punya suami. Suaminya baik sekali. Ibu sudah sering melanggar perintah suami. Padahal suami ini sugih pol, ganteng pol, pinter pol, sing seneng wong wedok pol. Terus ibu welee pol, melarate pol, ya, penyakitan pol. Mohon maaf Bu contoh. Terus ibu yang begitu tadi ya berbuat sesuatu yang melanggar perintah suami. Misal gitu ya, ibu kok pacaran dengan seorang pria yang elee pol. Suami tadi dengan segala kekayaannya, dengan kekuatannya, tidak mengajar ibu dan tidak mengajar pria itu, tapi memaafkan dan mengatakan, bertobatlah kepada Allah, sayangi dirimu. Orang-orang akan mengatakan apa? Ini suami yang biasa atau luar biasa? Enggak. Kalau perempuan lain ngomong, alah jol kewe, gendeng wehnya. Jadi kalau perempuan, kalau yang pria ngomong, alah iki kita ya diguna-guna, disihir. Kok yang ngono gak digondeli ya? Ini setan, ini kan model-model setan. Akan kata ini orang luar biasa. Lo baru wanita yang welee pol, punya suami yang gantengnya pol, dia melarat pol, punya suami sugihe pol, dia lemah pol, punya suami yang gagah pol. Ketika wanita ini berbuat salah, kok suami memaafkan, orang melihat ini orang luar biasa. Wanita itu kemudian mengucap, terima kasih suamiku, terima kasih, aku sayang banget, sayang banget kamu masih mau memberikan aku kesempatan. Betul atau betul? Nah, kita ini kalau dibandingkan Allah, bisa dibandingkan atau tidak? Gak bisa dibandingkan. Kalau tadi pria wanita masih bisa dibandingkan, siji ganteng, siji elek, tapi podo-podo menung. Soalnya ini hamba makhluk kok dengan penciptanya blas, kita gak bisa dibandingkan. Wes welek. Ya ini zat yang maha. Wes pol, gantengnya, cantiknya, hebatnya, luar biasanya. Kita mengkhianati Allah, kok Allah masih mengatakan, jangan catat dulu dosanya, aku tunggu dia istighfar atau enggak malaikat. Kalau dia istighfar, ampuni dosanya. Coba, terima kasih enggak punya Allah seperti ini. Ngone kon ngucap alhamdulillah kok angele pol. Makanya ini Imam Nawawi ingatkan, alhamdulillahil wahidil qahhar. Lu itu wali itu, orang soleh kalau ngomong tuh semua itu maknanya ada dalam. Bukan seperti kita basa-basi, segala puji syukur bagi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengasih Penyayang. Basa-basi itu enggak ada rasanya ngomong begini. Kenapa? Hanya ngomongnya basa-basi, enggak dari hati. Kalau orang yang ngomong dari hati itu lain. Terima kasih, terima kasih. Anda ini punya kekuasaan yang luar biasa tapi mau maafkan saya. Terima kasih. Terima kasihnya ini tentu muncul dari dalam hati. Ini baru sampai kalimat Al-Azizil Ghaffar. Jamnya sudah habis. 21.55. Saya bicara sudah 1 jam. Udah ya? Belum. Terus mau ngomong apa lagi? Dilanjutkan. Hah? Apa yang mau dilanjutkan? Majelisnya. Ya, lanjutkan apa? Ngaji atau makan? Soalnya kalau dilanjutkan tuh maknanya macam-macam, sebab habis pengajian ada makan, ya kan? Sudah minum semua? Ya, saya akan melanjutkan minum dulu, boleh? ini sudah dingin. Memang malam hari ini Raudhah ada sedikit perbedaan penampilan. Kanan kiri saya ada hutan belantara. Ini ada apa namanya? Ini ada vas juga ini. Saya baru tahu nih, datangnya dari mana saya enggak ngerti. Kanan kiri ini kan ada hijau-hijauan. Untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi mohon maaf, ini bukan bid'ah ya. Di kanan kiri saya ini ada begini, bukan bid'ah. Dalilnya banyak. Jadi buat yang suka membid'ah-bid'ahkan, saya mau kasih dalilnya biar ngerti. Mungkin guru-gurunya enggak ngerti. Jadi saya mau ngasih tahu. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah suka keindahan. Allah Maha Cantik suka kecantikan dalam arti yang dipahami oleh Allah dan Rasul Muhammad SAW. Nah, tempat ini kalau dikasih bunga-bunga gini kan jadinya cantik toh ya? Ya, jadinya indah. Nah, ini indah yang disukai Allah. Kenapa? Indahnya digunakan untuk mengindahkan majelis. Itu yang pertama dalilnya. Kemudian yang kedua, saya belajar sejarah Nabi SAW ketika Rasul ceramah-ceramah di masa hidupnya. Kajian Rasul itu banyak yang disampaikan di bawah pepohonan. Ya, di perkebunan-perkebunan. Nah, masalahnya ini tempat mau saya jadikan perkebunan enggak bisa. Akhirnya saya buat semi perkebunan gitu kan, pokoknya ada palemnya, ada begini ya, pokoknya kata ijo-ijo gitu kan. Saya bayangkan dulu Rasulullah waktu ngajar itu ada ijo-ijonya. Nah, Rasulullah waktu ngajar itu ada oase, mata air, ada suara air gemericiknya. Maka di pojok saya pasang mata ada air gemericik, cuman bukan mata air, itu kolam air gitu ya. Itu nantinya akan saya hidupkan. Yang jadi masalah kalau saya hidupkan sekarang listriknya jelek. Ya, karena di sini itu 4400 watt, tapi ya masih kurang, enggak cukup. Padahal ya lampu, kemudian kipas angin, sound system yang paling banyak itu di sound system. Nah, ini sebuah upaya untuk mengikuti sunnah, bukan bid'ah. Memang di zaman Nabi enggak ada pengajian model begini, enggak ada. Dekornya model begini tidak ada, tapi ini semua adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian semua karpet saya yang bagus-bagus ya sudah saya keluarkan semua. Yang jenengan duduk ini kan tidak seperti yang belakang-belakang ya, enggak seperti biasanya kan? Sudah yang hijau, karena ini namanya Ar-Raudhah. Namanya Ar-Raudhah. Saya waktu ke Raudhah Nabi itu karpetnya warnanya hijau. Jadi saya ruangan ini semua saya penuhi karpet warna hijau, kecuali yang di luar. Yang di luar coklat gitu. Untuk bedakan mana yang dalam Raudhah, yang mana luar Raudhah. Jadi kalau yang di sini berarti dalam Raudhah, di sana luar Raudhah. Bedanya apa? Di dalam Raudhah ini majelis yang saya sterilkan dilarang orang total 100% dilarang ngerokok. Kalau yang di luar sana seusai pengajian di luar sana boleh ngerokok. Kalau ngerokok di dalam sini selesai pengajian, peringatan pemerintah, merokok membunuhmu. Betul? Berarti yang membawa rokok dan merokok dia seorang pembunuh. Itu kan sekarang peringatan pemerintah juga merokok menyebabkan kanker jantung diganti ya. Merokok membunuhmu ya. Merokok membunuhmu. Berarti orang yang merokok membunuhmu. Berarti orang yang merokok pembunuh. Lah kalau ada pembunuh ini diapakan nih? Dibunuh. Artinya ini memang steril. Di sini tidak boleh merokok. Kalau di luar sana boleh merokok, tapi bukan pengajian, seusai pengajian. Selama pengajian dilarang merokok. Kenapa? Mohon maaf, ruangan bermalaikat. Kalau kita masuk biskop di situ dilarang merokok, ruangan ber-AC, betul? Baru ber-AC aja enggak boleh merokok. Nah, ini kan ruangan saya yakin dan jenengan yakin penuh dengan malaikat, dan malaikat tidak ada yang doyan rokok. Enggak ada. Ya, malaikat enggak ada yang doyan rokok. Makanya orang yang rokok itu malaikat rahmat menjauh dari dirinya. Ngeduh gitu. Nanti kalau mandek rokok baru malaikat rahmat mendekatlah lagi. Makanya dekat-dekat sama orang yang rokok, jangan-jangan nanti kehilangan. Bukan saya ngomong loh ya. Ini memang saya itu kampanye ngajak orang berhenti merokok tanpa saya menjelek-jelekkan orang yang merokok. Silakan merokok boleh. Ya enggak ngerokok itu lebih baik. Cuman anjuran saya sama dengan anjuran pemerintah, peringatan, merokok membunuh. merokokmu. Nah, kalau pemerintah udah bilang merokok membunuhmu, saya sebagai seorang ustaz tidak menganjurkan teman-teman saya untuk berhenti merokok, berarti saya seorang pembunuh. Oh iya, membiarkan pembunuhan sama saja dengan pembunuh. Minimal kan menganjurkan. Pemerintah juga memberikan larangan gitu ya, melarang, jangan merokok. Meskipun rokok dijual di mana-mana ya, tapi minimal kan dilarang, jangan merokok. Nah, ini saya buat hijau semua sampai sana. Terus di pojok sana tadi sebelum maghrib saya beli meja pingpong warna hijau. Ya, kenapa? Biar teman-teman saya di sini olahraga. Karena riyadhah olahraga itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya zaman sekarang anak muda itu kalau udah umurnya 25 tahun ke atas udah mulai jarang olahraga. Itu ada meja pingpong warna hijau. Saya pengen suatu saat buat turnamen pingpong majelis ilmu. Belum kan ya? Belum ada ya? Turnamen pingpong, turnamen futsal dan lain sebagainya. Saya memberikan pengumuman malam hari ini untuk menutup. Insya Allah kita lanjutkan Jumat depan ya bahasannya. Berapa pengumuman yang penting, rencana. Insya Allah 14 Syawal sebagaimana tahun yang lalu itu adalah halal bihalal majelis Ar-Raudhah. Masih ingat kan? Ya, 14 Syawal depan juga insya Allah kita akan adakan halal bihalal. Saya belum minta izin, tapi insya Allah lokasinya tidak di sini. Nanti lokasinya kita di Masjid Agung Surakarta. Insya Allah ya, insya Allah segera saya akan minta izin di Masjid Agung Surakarta, di pelataran luar, depan pintu gerbang masuk itu, luar sampai ke alun-alun. Karena insya Allah kalau jadi 14 Syawal nanti 1435 Hijriah, saya akan kedatangan tamu minimal 400 bis. Ya, minimal 400 bis. Tamunya dari Malang dan sekitarnya. Bisnya sekitar segitu. Jadi kalau saya taruh di sini nanti enggak cukup. Makanya harus ditaruh di alun-alun. Saya kan punya mimpi, saya pengin alun-alun utara itu penuh dengan manusia, tapi manusianya cari ilmu dan sholawatan. Nah, nanti doakan saja 14 Syawal bisa terlaksana. Makanya saya pengen dari sekarang yang mau punya acara 14 Syawal dari sekarang ini diganti 13 Syawal atau 12 Syawal. Jadi biar nanti 14 Syawal bisa semua ngumpul di alun-alun utara. Itu nanti masih lama gitu ya. Tapi saya yakin kok tiba-tiba sebentar lagi Ramadan terus bodoh. Tidak terasa. Yang penting yang urgent yang di depan mata. Insya Allah Jumat depan kan Jumat terakhir bulan Maulid, betul? Ya, Jumat terakhir bulan Maulid. Maka Jumat depan saya canangkan sebagai, kan kebetulan itu juga Jumat Kliwon ya. Kalau Jumat Kliwon kan kita baca bersama Habib Husain Anis, biasa baca Maulid Simtud Duror. Maka Jumat besok, Jumat Kliwon dan Jumat terakhir kita canangkan sebagai Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah ya. Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Saya mohon teman-teman menginformasikannya kepada semua teman dan jajarannya, kepada semua majelis ilmu, teman-teman NU, kepada semua MWC-MWC-nya dan semua dimanapun yang Solo sekitarnya, yuk ngumpul baca Maulid Simtud Duror di Majelis Ar-Raudhah Jumat depan jam 8 malam. Target saya minimal pengen yang hadir 20 ribu orang, itu minimal ya. Karena 20 ribu orang itu biasa kita lakukan di Masjid Agung, betul? Waktu peresmian Ar-Raudhah juga yang hadir sekitar 20 ribu orang. Nah, saya pengen minimal 20 ribu orang bersama-sama mengucapkan Ya Nabi Salamu Alaika. 20 ribu orang itu bareng-bareng. Kira-kira syahdu atau enggak syahdu? Syahdu ya insya Allah ya. Niatkan seperti itu. Nah, untuk cuman apa ya, kesenangan-kesenangan kecil, insya Allah doorprize seperti yang saya sampaikan. Doorprize-nya alhamdulillah udah nambah TV 3. Ya, kemarin saya ke Perucut pengajian Rebu Ibu sore, saya katakan doorprize-nya ada motor 1, tambah motor VR 1, sepeda ontel 4 plus TV 3, padahal belum ada rencana TV 3. Gara-gara pengajian ibu-ibu keceplosan ngomong ada TV 3, ya akhirnya dengan berat hati terpaksa saya tambah TV 3. Insya Allah ditambah TV 3. Masalah TV-nya itu cuma 7 in, 8 in, wallahu a'lam. Pokoknya 3 TV kan ya. Biar nanti jadi surprise bentuknya seperti apa, silakan lihat sendiri. Motor sama sepedanya saya taruh di kantor situ karena biar lokasinya ini untuk jamaah tidak apa berkurang ya, biar dipandang juga enak. Di awal-awal saja saya tampilkan untuk menambah semangat anak-anak muda. Kalau yang tua-tua itu enggak butuh motor, itu enggak butuh. Yang butuh ini yang muda-muda itu kan butuh mikir, wah alhamdulillah didol sang Rabi ada macam-macam gitu. Siapa tahu kan ya, dapat ya alhamdulillah, enggak dapat juga alhamdulillah. Namanya juga door prize. Buat senang-senang yang sudah sering hadir insyaallah. Nanti tapi ada hadiah door prize khusus buat teman-teman relawan yang ada di Majelis Ar-Raudhah. Ya, door prize-nya sementara ini seekor kambing. Rodok aneh toh? Ya, satu ekor kambing. Kambingnya itu entah itu cempe ya atau apa, wallahualam, pokoknya satu ekor kambing. Itu buat teman-teman relawan Ar-Raudhah yang biasa ngewangi, ngepel, nyapu, gelar-gelar itu. Harapan saya nanti kalau dapat terus besoknya disembelih di sini makan bareng-bareng. Maksudnya begitu. Jangan dikira saya tujuan saya mulia, bukan. Jadi retak akali ngono lho ya, pukilih. Nah, kambing itu kan biar bisa makan bareng-bareng sama temennya. Saya pengen tahu kira-kira dermawan enggak tuh yang dapat kambing. Kalau yang dapat kambing enggak dapat, alhamdulillah dul sanggo tuku peda. Tapi kalau dapat kambing dermawan akan mengatakan alhamdulillah. Yuk, kadang dibleh terus disate, digulih, makan bareng-bareng. Ini ciri-ciri orang yang dermawan. Coba kita lihat nanti Jumat depan yang dapat kambing siapa. Kira-kira mirip atau tidak sama yang dapat. Ya, kambing ya, insyaallah. Dan nanti ada hadiah-hadiah lain. Nanti ada pesan dan kesan ya dari teman-teman yang dapat biar mengungkapkan pesan dan kesan. Pokoknya kita mau senang-senang di Jumat terakhir bulan Maulid. Setuju? Ya. Jadi tolong di SMS-kan, disampaikan dengan apapun yang jenengan bisa. Balighu anni walau ayah. Itu coba dipraktekkan. Kita ajak orang maulidan, walaupun cuma kita jawil, kita peksoyuk, meluyuk, neng di sebelasok ke tekan raudhah yang gak jadi masalah. Kalau udah masuk mau keluar juga pakai wo. Nanti yang dibelasokkan begitu kan terima kasih. Pertamanya marah-marah, sur, kenapa? Ternyata dia dapat door prize kali gitu kan. Ya, bilang terima kasih. Cukup jelas ibu-ibu? Ya, mari ini udah jam 10 lewat 8 menit. Kita akhiri majelisnya. Sebelum diakhiri, bagi yang berminat buku seperti biasa nanti bisa beli di luar ya. Kemudian insyaallah Jumat depan jam 8 tepat sudah kita mulai ya, biar waktunya barokah. Jam 8 tepat itu sudah mulai membaca Maulid Simtud Duror. Jadi diharapkan datangnya agak awal. Dan saya minta doa karena saya besok subuh insyaallah berangkat ke Kalimantan. Tur Kalimantan, saya baru pulang Jumat tanggal 31 Januari. Jadi Jumat 31 Januari itu saya baru akan bertolak dari Kalimantan menuju Solo. Jadi majelisnya persiapannya bagaimana saya pasrahkan sama Allah. Sebab ilmu saya cuma satu, moh mumet ojo mikir. Biar yang mikir teman-teman saya. Biar yang mumet teman-teman saya, bapak, ibu dan saya enggak usah mumet. Oke, ojo mikir. Siap hadir enggak kira-kira? Siap insyaallah ya. Ibu-ibu siap datang atau enggak siap datang, Bu? Bawa teman atau sendiri? Teman yang lain loh, bukan yang datang sekarang loh ya. Bapak kita ajak teman sebanyak-banyaknya ya. Ya, ini aja kan udah sampai gitu. Kalau dua kali masing-masing cari teman satu kan insyaallah udah dua kali lipat. Kalau masing-masing cari teman tiga sudah tiga kali lipat. Kalau masing-masing cari teman empat sudah empat kali lipat. Masing-masing cari teman lima sudah lima kali lipat. Lima kali lipat dari ini udah cukup insyaallah. Ya, kalau kebanyakan nanti kesian teman-teman banser sama linmas dan teman-teman polisi ngaturnya lalu lintas nanti repot. Ya, saya enggak mau ngerepotkan teman-teman saya. Biar semuanya dapat pahala, semuanya jalan lancar, aman dan nyaman. Terakhir, ini himbauan dari saya. Ini kan sekarang mulai masa kampanye ya. Masa orang pasang gambar macam-macam gitu ya. Saya yakin di sini juga punya partai sendiri-sendiri. Ada yang partainya A, ada yang partainya B, C, D, E, F, G. Jangan khawatir, Habib Novel gak punya partai. Paham? Jadi kalau ada orang misalnya masang foto saya jejer sama dia, orang itu dari partai A, ojung gumun. Kenapa? Sing foto karo aku macam-macam, wedus yo foto karo aku. Gak usah bingung. Ya, gak usah bingung. Namanya saya ini kan di mana-mana digandeng orang suruh foto, ya kan? Wadah saya pernah saya foto sama Kijang juga. Kijang tuh pengen foto sama saya gitu. Oh, cuman foto, jangan bingung sama foto. Zaman sekarang kan tinggal jebret, jadi dipajang kan bisa saja. Artinya kalau ada foto saya bersama dengan siapapun, bukan berarti saya berpartai orang itu. Karena Naufal bin Muhammad al-Idrus sama dengan TNI Polri. Saya netral, tidak memihak siapapun dan partai manapun. Tapi sebagai warga negara yang baik, saya akan menggunakan hak pilih saya nanti tanggal 9 ya, 9 April insya Allah, kalau pas tidak keluar kota ngisi pengajian. Karena 9 April saya gak tahu jadwalnya di mana. Biasanya kalau pas jadwal keluar kota gitu kan ya, gak bisa nyoblos ya. Nyoblosnya kan harus di dalam kota, di wilayah kampung saya sendiri. Insya Allah saya ada di tempat, saya mau nyoblos pilihan saya. Lah pilihan saya apa? Nanti saya taunya di bilik suara, karena saya mau tanya sama Allah dulu. Jadi saya mau baca Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah ya Allah, enaknya milih yang mana gitu kan. Nah nanti yang keluar yang mana, PND terserah nanti yang keluar yang mana. Jadi saya wah, apa namanya, milih A, B, C, D dari sekarang. Tiwas nanti saya pilih, ternyata bukan pilihannya Allah. Dan hati-hati kalau milih ya Bapak-Ibu sekalian, jenengan kalau salah itu dosanya 5 tahun. Salah milih dosanya 5 tahun. Ya, 5 menit nyoblos salah milih dosanya 5 tahun. Maksudnya kalau enggak hati-hati loh, enggak ada ijtihadnya, enggak ada usahanya untuk mengenali siapa yang dipilih, mau ngasal-asal untuk duit terus milih gitu ya. Goro-goro duit, ternyata yang dipilih ini koruptor nantinya gitu ya. Maka jenengan ikut bertanggung jawab, terima dosa korupsinya selama 5 tahun. Selamat. Maksud saya hati-hati. Kalau dikasih duit siapapun jangan ditolak. Lu dikasih duit orang kan jangan ditolak, diterima, nanti nyinggung perasaannya, ya kan? Diterima baik-baik. Tapi kalau disuruh nyoblos A, B, C, D, jangan jawab, nanti saja di bilik suara. Biar itu jadi rahasia antara Allah dan saya. Pasangan hidupku pun tak tahu apa coblosanku. Kan begitu. Setuju, Bu? Jangan sampai suami istri minta cerai gara-gara beda partai. Wah, ada geger, gara-gara partainya beda gitu kan. Saya tidak mau teman-teman saya majlis Ar-Raudhah atau majlis yang manapun akhirnya jadi renggang hubungan satu dengan yang lain cuman gara-gara urusan partai. Terakhir, saya kan tidak tahu ya, gak ngerti. Biasanya kalau udah menjelang pemilu gitu biasanya, itu orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan sesaat itu pasti akan mendekat. Betul? Nah, ini saya mau apa, ancang-ancang dari sekarang. Doa saya semoga saya enggak didatangi macam-macam. Doa saya itu ya. Tapi seandainya ada yang datang ke majelis ini siapapun, jenengan enggak usah terus jangan ya. Kita anggap saja itu tamu-tamu Allah yang datang, gitu kan ya. Kalau datang mau duduk ya duduk, ikut ngaji ya ngaji, minta mic ngapunten. Tidak akan saya beri mic. Paham toh? Tidak ada sambutan dari calon manapun, dari partai manapun, mau ikut ngaji ya duduk di situ. Kalau suaranya enak boleh qasidah. Kalau suaranya enggak enak ya cukup dia mendengarkan. Paham? Ya, jangan sampai nanti kedatangan tamu, karena saya repot kalau saya harus ada tamu mau datang terus saya lari delik kan repot tambahan. Ya, tengah pengajian masa saya harus lari delik terus tamunya nanti yang bingung. Ada tamu datang ya akan saya sambut, saya persilahkan duduk. Tapi ya mohon maaf tidak bisa memberikan make ya akan. Kalau doa saya kasih, semoga kalau jadi yang baik, kalau enggak jadi semoga yang enggak jadi yang baik. Kalau memang baik ya semoga enggak jadi, kalau enggak baik semoga tidak jadi gitu. Bingung nanti orangnya gitu ya. Mari didoakan yang baik-baik ya, didoakan yang baik-baik. Semua kita doakan yang baik-baik. Semua teman Ahlus Sunnah Wal Jamaah, terutama teman-teman saya yang Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang lagi nyalek, saya doakan semoga jadi. Ya semoga jadi dari partai manapun. Kalau Ahlus Sunnah Wal Jamaah semakin banyak yang jadi, maka nanti anggota dewan kita adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jangan sampai anggota dewan orang yang model begitu-begitu. Repot, paham kan? Ya, semoga manfaat. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum nanti ada ini apa namanya? Pengumuman. Ini saya kalau lihat pengumuman nih saya juga enggak ngerti ini saya ceramah di mana ini. Saya tuh kalau disuruh ceramah kan enggak ngerti jadwalnya. Ini ada jadwal saya dengan bupati yang ganteng nih, masya Allah. Ya, Bapak Bupati Sukoharjo. Dengan saya pengajian di Masjid Roliyah Istiqomah Ngeratan, Kadokan, Grogol, Sukoharjo 4 Februari, oh masih lama ya. 4 Februari itu masih lama atau gitu? Sekarang tanggal berapa nih? Saya itu sudah gak ngerti tanggal, repot nih ya. Tanggal berapa sekarang? 24. Ya berarti ya dekat ya insyaallah. Nanti diumumkan di akhir insyaallah. Saya pengen dungo, lama gak dungo, boleh? Minum dulu boleh? Dari tadi gak minum-minum soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini bangsa kita lagi berduka dengan banyak duka. Duka yang pertama wafatnya Kyai Haji Sahal Mahfud ya. Beliau seorang ulama yang ketokohannya cukup kita kenal, dan alhamdulillah beliau wafat di hari yang terbaik, di malam Jumat, di bulan yang terbaik, di bulan Maulid ya. Dan subhanallah, di tengah wafatnya beliau ini hujan di mana-mana, kemudian banjir di mana-mana ya. Semoga itu tadi banjirnya banjir rahmah, bukan azab, bukan bala. Saya ambilnya seperti itu. Mari kita bacakan Al-Fatihah ila ruh Kyai Sahal Mahfud. Wa sholli wa sallim ala Allah yaghfir lahum warhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin barakatin fid din wa dunyal akhirah. وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في البرجوس على من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت وعلى أبنة في طاعته وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nas'aluka ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Hamba memohon kepadamu ya Allah, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, Engkau maha lembut, Engkau maha mengerti, Engkau maha memberi, Engkau maha kuasa, Engkau maha dijaya ya Allah. Tolong ampuni kami semua ya Arhamar Rahimin. Tolong ampuni kami semua ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami belum sholat dengan baik. Maafkan kami belum sholat dengan baik ya Allah. Maafkan kami belum sholat dengan baik ya Allah. Maafkan kami belum sholat dengan baik ya Allah. Ya Rabb, tolong jadikan kami orang-orang yang dapat menikmati nikmatnya sholat, orang-orang yang dapat merasakan manisnya sholat. Ya Rabbi, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami tenteram di dunia, tenteram di akhirah. Ya Rabbi, tolong jadikan orang tua kami sehat di dunia, sehat di akhirah. Ya Rabbi, jadikan orang tua kami panjang usianya ya Arhamar Rahimin, sepanjang-panjangnya dalam ketaatan, kebahagiaan dan kesehatan. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami sayang kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan orang tua kami lembut kepada kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan orang tua kami memaafkan semua salah kami ya Allah. Dan tolong maafkan salah kami kepada orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, tolong jadikan anak-anak kami, cucu-cucu kami dan keturunan kami semua sebagai hamba-Mu yang beragama Islam ya Allah. Jadikan semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolong jadikan anak-anak kami taat kepadamu dengan lembut. Tolong jadikan anak-anak kami bahagia, ya Allah. Tolong jadikan anak-anak kami sukses, ya Allah. Tolong jadikan anak-anak kami selamat, ya Allah. Tolong lindungi anak-anak kami, ya Allah. Tolong lindungi anak keturunan kami dari segala macam keburukan dunia dan keburukan akhirah. Tolong lindungi putra putri dan keturunan kami semua dari bencana dunia, dari bencana akhirah. Ya Allah, tolong jadikan putra putri dan seluruh keturunan kami selamat, bahagia, sukses dunia dan akhirah. Ya Rabbi, tolong jadikan keturunan kami sehat, sehat, sehat, sehat, sehat selama-lamanya, ya Rab. Tolong jadikan keturunan kami tersenyum dan tersenyum dan tersenyum, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dekatkan kami dengan putra putri dan seluruh keturunan kami, dan dekatkan putra putri kami dan keturunan kami dengan kami. Jangan pisahkan mereka dari kami dan jangan pisahkan kami dari mereka. Ya Allah, di malam hari ini kami tengadahkan tangan memohon kepadamu dengan berkat junjungan kami baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, tolong jadikan seluruh anak keturunan kami rukun satu dengan yang lain, saling menyayangi satu dengan yang lain, saling mencintai satu dengan yang lain, saling mengayomi satu dengan yang lain, saling membela satu dengan yang lain. Tidak ada iri, tidak ada dengki dalam hati mereka kepada siapapun, terutama kepada saudara-saudaranya. Ya Rab, di malam hari ini kami mohon teruntuk anak keturunan kami seluruhnya, ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan anak keturunan kami semua min ahli sunnah wal jamaah. Jadikan anak kami semua pecinta-pecinta Rasul Muhammad SAW, pecinta-pecinta ahli bait Rasulullah, pecinta-pecinta sahabat Rasulullah, pecinta-pecinta awliya-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong maafkan kami yang terkadang atau bahkan sering berlaku kasar kepada anak. Tolong maafkan kami yang terkadang atau sering mengabaikan anak. Tolong maafkan kami yang kurang menyapa anak. Tolong maafkan kami yang kurang bercanda dan bergaul dengan anak. Tolong maafkan kami yang mungkin kasar kepada anak. Tolong maafkan kami yang sering menzalimi anak. Tolong maafkan kami yang sering menganiaya anak. Ya Rabbi, jadikan kami lembut kepada anak-anak kami, penuh cinta, penuh sayang kepada putra-putri kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk sahabat-sahabat hamba yang hadir di malam hari ini, ataupun yang malam hari ini belum sempat hadir, ya Allah, yang mendengar suara doa ini, yang menonton tayangan ini, yang membantu majelis ini, ya Allah. Ya Allah, tolong semuanya berikan kebahagiaan selama-lamanya. Tolong semuanya, ya Allah, berikan kemudahan dalam kehidupannya dan setelah kehidupannya. Ya Allah, beliau adalah saudara-saudara hamba, ya Rab, teman-teman hamba, ya Rab, sahabat-sahabat hamba, ya Rab. Hamba tidak dapat membalas kebaikan beliau-beliau yang sudi melangkahkan kaki ke rumah hamba ini, ke majlis ini, ya Arhamar Rahimin. Tolong balaslah beliau-beliau dengan balasan dari sisimu, dengan kebaikan berlimpah dari sisimu, ya Allah. Ya Rabbi, begitu pula, ya Arhamar Rahimin, teruntuk seluruh tetangga hamba yang rumahnya berdekatan dengan hamba, masyarakat di lingkungan hamba yang akses jalan terganggu karena majlis ini, ya Allah, tolong berikan balasan kebaikan untuk mereka semua yang telah bersabar kepada kami, ya Arhamar Rahim, yang telah meluangkan tempat jalanan ini untuk kami menuntut ilmu, ya Allah, yang telah ikhlas, ya Arhamar Rahim, merelakan rumahnya untuk dijadikan tempat-tempat parkir, ya Arhamar Rahim. Jadikan semuanya min ahlil jannah, ya Allah. Jadikan semuanya min ahlil jannah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk semua orang yang sedang sakit, terkhusus ayahanda hamba, terkhusus sahabat hamba Mas Agus, terkhusus semua yang hadir di majlis ini, terkhusus keluarga dari orang-orang yang hadir dan membantu majlis ini, ya Arhamar Rahimin. Sembuhkanlah dari segala macam penyakit yang dideritanya. Karena hanya Engkau yang maha menyembuhkan, ya Allah. Hanya Engkau yang maha menyembuhkan, ya Allah. Hanya Engkau yang maha menyembuhkan, ya Allah. Tidak ada satu obat pun yang dapat menyembuhkan kecuali dengan izin-Mu, ya Rab. Maka turunkanlah kesembuhan dari sisi-Mu, dari kekuatan-Mu, ya Syafi. Isfina wasfihim bisyifa'in ajilin syifa'an la yughadiru saqaman, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhinniya wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk semua permohonan doa yang tidak sempat saya bacakan tadi sudah masuk dalam doa yang kita baca bersama. Pengumuman, hadirilah pengajian akbar Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema Kampung Rantan Bersolawat Nabi Muhammad SAW Tahu dan Semua Umat bersama Noval bin Muhammad Ali Idrus, Bupati Sukoharjo, dan Jamu Niro, Jamaah Mujilan Niru Rasul, di Masjid Roliyah Istiqomah, Dukuh Ngeratan, Desa Kadokan, Grogol, Sukoharjo, Selasa 4 Februari 2014 pukul 19.30. Ini pengumuman yang kedua. Untuk ibu-ibu, besok sore, ya, besok sore di Gedung Waras Teratama atau Makorem Solo, depannya Solo Square kalau saya enggak salah ya. Gedung Waras Teratama Makorem Solo. Di Manahan, maaf, Ma, di Manahan. Gedung Waras Teratama Makorem atau Manahan Solo bersama Jamuri. Ya, Jamuri di Gedung Waras Teratama Makorem Manahan Solo. Jamuri bersama istri-istri TNI. Jadi jenengan yang bukan istri TNI berarti masuk Jamuri. Paham ya? Ini Jamuri bersama istri-istri TNI. Itu anggota TNI, istri-istrinya akan dikumpulkan, akan bersolawatan, berzanji bersama Jamuri, Jamaah Putri Mahabbah Rasul. Ya, Jamaah Putri Mahabbah Rasul Jamuri Solo, besok sore Gedung Waras Teratama Makorem Manahan Solo. Cukup jelas? Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Sambil makanan dibagikan, saya mau ngajak semuanya untuk baca doa syifa untuk sahabat saya Mas Agus putra dari Bu Mayar Jawas yang sakit tapi beliau tetap hadir majelis. Ini saya ada di kamar ya. Baca Al-Fatihah 7 kali, Salamun qaulam mir rabbir rahim 7 kali. Sekaligus saya ijazahkan untuk semuanya, kalau ada yang sakit untuk dirinya maupun keluarganya, bacakan Al-Fatihah 7 kali, Salamun qaulam mir rabbir rahim 7 kali. Pegang yang sakit atau tiupkan ke air atau suatu, entah itu susu dan sebagainya, minumkan kepada yang sakit. Insyaallah berkat kemuliaan Al-Quran akan mendapatkan kesembuhan. Sambil dibagi buat ibu-ibu yang berhalangan, gak usah ikut baca ya, ini khusus yang tidak berhalangan. Binyati Sifat Yakin Agus. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim. Satu lagi, tadi saya datang agak terlambat banyak karena tadi setelah maghrib saya antar salah seorang murid saya dan istrinya yang mau melahirkan. Jadi saya antar ke Karanganyar dulu. Tadi itu karena ada dokter yang memvonis kalau besok gak lahir harus operasi gitu kan. Makanya saya antar ke dokter biar dicek yang betul bagaimana. Alhamdulillah kata dokternya, ini tadi Bib sudah buka satu. Ya, kita bacakan Fatihah biar malam hari ini lahir normal, sehat ibu, anak dan seluruh keluarganya ya.